Maka yakinlah para malaikat ketika itu bahwa mereka akan mati. Mereka mengatakan hal demikian hanyalah tauqifan bainaha wa bainan nususul hikmah, hanyalah membuktikan selarasnya antara penjelasan ini dengan nas-nas yang muhkamah, yang jelas. Alhamdulillah. Yang menunjukkan kekalnya surga dan juga kekalnya neraka, sebagaimana yang insya Allah nanti akan kita jelaskan pada bagian tertentu. Itulah penjelasan tentang bantahan terhadap orang yang menyatakan surga dan neraka itu fana. Di neraka ada penjaga-penjaga yang terdiri dari para malaikat. Ukuran mereka besar, kekuatan mereka dahsyat. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka juga galak. Dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang galak dan kasar. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat penjaga neraka. Jumlah mereka ada 19 malaikat. Sebagaimana dalam Al-Muddatsir ayat 26 sampai 30. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wala. Wa ma adraka ma saqar. Saya ngomong apa tadi? Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wala tadar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Aku jerumuskan dia ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apakah saqar itu? Saqar itu yang tidak pernah membiar, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Lawahatul lil bashar, yaitu yang membakar kulit-kulit. Di atasnya ada 19 malaikat. Orang-orang kafir terfitnah, tertipu dengan jumlahnya, jumlah malaikat yang 19 ini, yang sangat sedikit. Mereka menyangka, kalau jumlahnya sedikit cuma 19, mereka bisa dikalahkan. Penghuni neraka jumlahnya jutaan, malah mungkin miliaran atau triliunan. Penjaganya cuma 19 orang, kalau begitu bisa dikeroyok, bisa dirempuk. Dikeroyok, dirempuk, terus dikalahkan, terus mereka bisa keluar dari neraka gitu. Tapi mereka tidak tahu bahwa satu dari malaikat ini kekuatannya mampu mengalahkan seluruh manusia di alam jagat raya ini. Satunya saja, apalagi ada 19. Oleh karena itu Allah di akhir atau setelah ayat itu melanjutkan dengan firman-Nya, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru." Tidaklah kami jadikan penghuni-penghuni neraka itu kecuali di sana ada para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan bilangan atau jumlah malaikat itu kecuali menjadi fitnah, ujian bagi orang-orang yang kafir, menjadi tipuan bagi orang kafir. Hanya 19 orang. Berkata Ibnu Rajab, wal masyhur bainas salafi wal kharaf annal fitnata innama ja'at min haythu dhikri adadil malaikatil ladhina ghtarral kuffaru biqatlihim. وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله بخزنة جهنم في قوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Yang masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan salaf dan khalaf adalah bahwa fitnah hanyalah datang dari segi penyebutan jumlah para malaikat yang membuat orang-orang kafir tertipu. Mereka menyangka bahwa mereka mungkin bisa mengalahkan mereka, mengalahkan para malaikat itu, dan bisa menolak siksaan para malaikat. Mereka tidak tahu bahwa satu dari malaikat tidak mungkin dikalahkan oleh seluruh manusia. Ini dijelaskan dalam At-Takhwifu Minan Nar halaman 174. Para malaikat itu, mereka yang oleh Allah disebut dengan khazanatu jahannam, penjaga jahannam, dalam surah Ghafir, surah Mu'min ya, ayat 49. Dan berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka kepada khazanah jahannam, kepada para penjaga jahannam, berdoalah kepada Allah agar Allah meringankan dari kami siksa ini sehari saja. Itulah tentang para penjaga neraka jahannam. Lalu di manakah neraka dan surga itu? Kalau sekarang sudah ada, di mana tempatnya? Apakah matahari itu neraka? Atau sebab ada orang yang menyatakan yang dimaksud neraka itu adalah matahari. Coba aja lihat, dari sini aja panas. Nah, ini satu pendapat yang didasarkan pada dugaan. Tapi bertentangan dengan nas. Kalau kata Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya satu tetes api neraka menetes ke muka bumi, hancur alam jagat raya ini. Itu matahari kan ada di alam jagat raya ini. Terus nanti disebutkan bahwa matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka juga. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bukan matahari. Ada juga yang menyatakan neraka itu ada di perut bumi. Perut bumi itu berkolak gitu. Makanya kalau gunung meletus, lahar dan lavanya muncrat. Padahal bumi juga hancur nanti. Kalau neraka itu seperut bumi, gak akan muat apanya, penduduknya, sebab penduduk neraka itu banyak sekali. Apalagi nanti dijelaskan bahwa penghuni neraka itu nanti masuk ke dalam neraka itu bentuknya gak seperti ini. Kalau penghuni surga masuk ke surga, ukurannya berapa? 30 kilo kira-kira 30 meter 60 hasta ya. Tapi kalau penghuni neraka lebih besar, giginya saja kata Rasulullah SAW, itu sebesar gunung Uhud. Giginya aja, jarak antara kedua bahunya kalau ditempuh dengan perjalanan berkuda yang sangat cepat 3 hari 3 malam baru sampai dua bahunya. Giginya sebesar gunung Uhud. Kebayang bagaimana badannya? Ya, badannya gede ahli neraka itu. Iya, jumlahnya banyak, entah triliunan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti ya. Terus nerakanya sebesar perut bumi, ya kan muat, gitu ya. Makanya ngaco juga itu. Para ulama ikhtilaf tentang lokasi neraka sekarang ini. Sebagian mereka berkata hiya fil ardi sufla, itu di bumi yang terendah, di dalam perut bumi. Ini sebagian ada yang mengatakan begitu. Ini jelas tertolak nanti dengan nas-nas hadis yang sahih tentang neraka. Sebagian lain berkata hiya fis sama, neraka itu di langit. Berkata yang lain tawakuf, enggak tahu, Allahu a'lam. Dan pendapat ketiga ini yang benar. Yaitu di mana? Tawakuf. Apa katanya? Langit tadi. Di mana? Langit tadi. di langit salah. Yang ketiga tawakuf, yang pertama di bumi, yang kedua di langit, yang ketiga tawakuf. Tawakuf itu no comment. Nggak tahu, wallahu a'lam. No comment itu apa? Tidak berani berkomentar, tidak berani menetapkan di mana-mananya. Kenapa tidak berani? Karena tidak adanya nas yang jelas dan sahih yang menjelaskan lokasi neraka itu. Karena neraka dan surga itu gaib, maka untuk mengetahui harus berdasarkan dalil Quran atau hadis. Nggak boleh diduga-duga. Kayaknya, wah matahari panasnya, bukan kayaknya neraka ini matahari. Nah, ternyata setelah dilihat hadis, matahari juga ternyata dimasukkan dalam neraka nanti. Berarti bukan. Di antara orang-orang yang tawakuf, yang tidak berani memastikan, adalah Imam As-Suyuti. Kata beliau, wa taqifu 'anil nar ayat taqulu fiha bil waqaf ay mahalluha haitsu la ya'lamuhu illa Allah falam yuthbit inni falam yathbut inni haditsun a'tamiduhu fi dhalik. Kata Imam As-Suyuti, kamu harus bertawakuf tentang neraka ini. Artinya kamu, pendapat kamu harus diam tentang neraka ini. Maksudnya tempat di mana lokasi neraka. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Dan tidak ada satupun hadis yang aku ketahui yang bisa aku jadikan sandaran tentang masalah ini. Ini dinukil dari Yaqdhah Ulil Ibtibar, Ulil Iqtibar Sunan Siddiq Hasan Khan halaman 47. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah di dalam kitab akidahnya menyatakan, walam yusarrih nassun fi ta'ini makanihi ma'ai al-jannah wal-nar bal haitsu syaa Allah ta'ala id la ihatata lana bi khalqillah wa awalimihi. Kata Waliullah Ad-Dahlawi, nas baik Quran ataupun hadis tidak menjelaskan secara pasti tempat keduanya, tempat surga dan neraka. Bahkan tempatnya itu entah terserah Allah, karena kita tidak punya ilmu tentang makhluk Allah dan alamnya ini. Siddiq Hasan Khan setelah mengutip pernyataan Waliullah Ad-Dahlawi tadi berkomentar, aqul wa hadzal qawlu arjah al-aqwal arjahul aqwal wa ahwaquha insyaallah ta'ala. Aku berkata, kata Siddiq Hasan Khan, dan pendapat ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat dan paling kokoh insyaallah, paling bisa dijadikan pegangan. Ini juga dijelaskan dalam Yaqdhah Ulil Iqtibar Siddiq Hasan Khan. Lalu bagaimana ukuran neraka, baik luasnya, volumenya, bukan luas. Kalau luas kan hanya dua dimensi ya, panjang kali lebar. Tapi ini ada tingginya juga. Bagaimana volume neraka, tingginya berapa, dalamnya maksudnya, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Neraka ini sangat besar dan luas, sangat dalam sekali dasarnya, yang bermeter-meter ujungnya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, orang-orang yang masuk neraka jumlahnya sangat banyak tak terhitung. Di samping jumlahnya sangat banyak, bentuk atau ukuran ahli neraka seorangnya pun besar. Sampai giginya pun, giginya atau gerahamnya, para ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Jarak antara kedua bahunya sejarak atau sejauh perjalanan 3 hari. Bersamaan dengan hal itu, neraka masih lowong. Yang masih ada هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة والمجرمين. Neraka ini masih sanggup untuk menampung jumlah yang banyak yang kita dapatkan sepanjang sejarah kehidupan dunia dari kalangan orang-orang kafir dan berdosa. Dan ukurannya pun sangat besar, satu orangnya. Wa yabqa fiha muttasi, dan masih tersisa tempat yang luas bagi selain mereka, selain orang-orang kafir. Allah berbicara tentang hal ini dalam Al-Quran surah Qaf ayat 30. Kata Allah, Yauma naqulu li jahannam halim talakti wa taqul hal min mazid. Pada hari itu kami, kata Allah, berkata kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Kata jahannam, apakah masih ada tambahan? Jadi masih apa? Masih kosong. Baru penuh itu setelah dimasukkan kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka ini serupa dengan tohuna alladhi yanhadiru ilaiha uluf wa uluf min atnanil hubub au habub fataduru bidhalika kulluhu la takillu wa la tamul. Neraka ini serupa dengan mesin giling yang menggiling ribuan ton biji-bijian, lalu digiling terus seluruhnya tanpa berhenti, tanpa bosan. Dan berhentilah si mesin ini kalau dia menunggu tambahan biji-bijian yang digiling. Kalau sudah halus digilingnya, sudah selesai, baru berhenti, mana minta tambahan lagi biji-bijian yang harus digiling. Di dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang berdebatnya surga dan neraka, Allah menjelaskan, Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi u'adzibu biki man asya walikulli wahidati minhuma mala'uha fa'aman nar falatam tali'u hatta yad'a rijlahu wa fi riwayah hatta yad'a Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu fataqulu qad qad fahunalika tamtali'u wa yuzwi ba'duha ila ba'd wa la yadhlimu Allahu min khalqihi ahada. Allah berkata kepada neraka, engkau ini hanyalah siksaku, aku menyiksa denganmu orang-orang yang aku kehendaki, dan masing-masing keduanya itu akan penuh. Adapun neraka, maka tidaklah penuh sampai Allah memasukkan kakinya. Dalam riwayat lain, sampai Allah meletakkan sebelah kakinya lalu berkata, cukup-cukup. Neraka itu berkata, cukup-cukup, maka saat itulah penuh. Dan bertumpuk satu sama lain dari penghuni neraka itu. Dan Allah tidak mendzalimi seorang pun dari makhluknya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah fayunzi ba'duha ila ba'd fataqulu qad qad bi'izzatika wa karamik. Jahannam tak henti-hentinya kepada jahanam ini dilemparkan ahli neraka. Dan jahanam berkata, masih adakah tambahan? Sampai Allah Rabbul Izzah memasukkan atau meletakkan sebelah kakinya ke neraka itu, lalu bertumpuklah satu sama lainnya, lalu berkata, cukup-cukup, demi kemuliaanmu, demi kegagahanmu. Muttafaqun alaih. Ini alasan yang pertama, kenapa neraka itu sangat besar dan luas. Pertama, jumlah ahli neraka sangat banyak, mungkin triliunan. Yang kedua, ukuran seorang dari ahli neraka sangat besar, yang giginya pun, satu giginya itu sama dengan sebesar Gunung Uhud. Nanti ada pembahasan khusus yang menyatakan ukuran besarnya ahli neraka ketika masuk ke dalam neraka. Alasan kedua yang menunjukkan dalamnya permukaan atau dasar neraka itu adalah bahwa bila batu dilemparkan dari atas neraka, dia membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa sampai ke dasarnya. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sumi'a wajbah. Id sumi'a wajbah ay saqata." Faqala an-nabi sallam, "Tadruna ma hadha?" Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajar rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan. Fahuwa yahwi finnar ilal an. Kata Abu Hurairah, kami saat itu bersama-sama Rasul sallam. Tiba-tiba terdengar suara pluk, suara benda jatuh. Kata Rasul sallam, tahukah kalian suara apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata beliau, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 musim yang lalu, dan fahuwa yahwi finnari ilal an, dan dia sekarang masih tersungkur ke neraka sampai sekarang. Itu belum sampai ke dasarnya itu, sejak 70 tahun yang lalu. Kharifan ini musim, biasanya musim setahun sekarang. Dalam riwayat Hakim dari Abu Hurairah dan Tabrani dari Mu'ad dan Abi Umamah, Nabi SAW bersabda, "Lau anna hajaran misla sab'u khalafat misla sab'i khalafat ulqiya min syafiri jahannam hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha." Seandainya sebuah batu yang sebesar 7 buah rumah, satu rumah dilipat kali 7, nah batunya sebesar itu, gede sekali, lalu dilempar dari tepi jahanam, dia akan masuk ke jahanam itu sepanjang atau selama 70 tahun, 70 musim, itu masih belum mencapai dasarnya, belum sampai ke dasarnya itu. Ini menunjukkan betapa dalamnya jahanam itu dasarnya. Entah sampainya berapa puluh tahun bisa sampai, wallahu a'lam. Itu yang kedua. Alasan ketiga yang menunjukkan neraka ini teramat sangat besar adalah banyaknya jumlah para malaikat yang datang ke neraka pada hari kiamat untuk menyiksa. Dijelaskan oleh Rasul SAW, para malaikat datang ke neraka pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr 23, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Akan didatangkan pada hari itu ke jahannam. Maksudnya, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alfi zammam." 70 alfa zammam, ma kulli zammamin 70 alfa malakin. Maksudnya nanti ke jahanam pada hari itu akan didatangkan 70 ribu zammam. Zammam itu cambuk api yang besar. Dari besi, cambuk besi yang besar. Setiap satu cambuk api dibawa oleh 70 ribu malaikat. Cambuknya itu, cambuk besinya itu 70 ribu. Satu cambuk apinya, satu cambuk besinya itu dibawa oleh 70 ribu malaikat. Malaikat yang membawa cambuk api saja ada 70 ribu kali 70 ribu. 70 ribu kali 70 ribu. Jadi nolnya itu ada 8 ya. 49 miliar malaikat itu yang hanya memegang cambuk. Belum yang memegang gergaji. Belum yang memegang setrika. Belum yang memegang palu, itu banyak kan jenis-jenis siksaannya nanti. Dan ukuran malaikat besar juga, gak mungkin kecil, penghuninya aja gede ya, masa malaikatnya sebesar kita. Nggak mungkin bisa menyiksa. Gede juga, lebih gede daripada ukuran ahli neraka itu sendiri. Itu tertampung di neraka. Iya, di dalam neraka itu tertampung pecut apa cambuk yang gede tadi sebanyak 70.000. Tertampung semua penghuni neraka yang jumlahnya triliunan, entah berapa triliun atau lebih di atas triliun apa. Iya juga ukuran satu orang ahli neraka itu gede juga. Iya juga malaikatnya juga entah berapa triliun juga di dalamnya. Iya dan seterusnya. Jadi gede sekali. Kalau dunia ini disuruh menampung semua itu gak akan muat saya pikir. Hadis ini riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kata mu'alif, engkau bayangkan besarnya makhluk yang menakutkan ini, yaitu malaikat, yang membutuhkan makhluk yang besar ini. Makhluk apa maksudnya cambuk itu tadi? Makhluk yang menakutkan itu cambuk ini yang membutuhkan jumlah malaikat yang besar dan kuat-kuat untuk memikulnya, yang kita tidak mengetahui kadar kekuatannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga bahwa neraka itu teramat sangat besar, luas, dalam, lebar. Volumenya itu sangat besar. Kapasitasnya besar. Keempat, yang menunjukkan kengerian dan kebesaran neraka adalah dua makhluk besar di alam jagat raya ini, yaitu matahari dan bulan, dimasukkan dan digulung di dalam neraka. Dijelaskan dalam kitab Muskilul Asar, susunan Al-Tahawi, sebuah hadis dari Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Asy-syamsu wal qamaru suwarrani mukawwarani finnar yaumal qiyamah." Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari dan bulan ini akan dimasukkan dan digulung di dalam neraka pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ts wa Nusyur, juga Al-Bazzar dan Al-Ismaili dan Al-Khattabi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari, juga telah dikeluarkan dalam kitab sahih Bukhari secara ikhtisar dengan lafad Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani finnar, bahwa matahari dan bulan ini akan digulung dalam neraka. Kenapa matahari dan bulan enggak berdosa, enggak apa dimasukkan ke dalam neraka? Ini sebagai siksaan bagi orang-orang kafir, para penyembah matahari dan bulan. Nanti dijelaskan di dalam salah satu bab poin neraka, bahwa salah satu bentuk siksaan ahli neraka adalah para ahli neraka akan dimasukkan ke dalam neraka beserta sesembahan-sesembahannya. Yang menyembah patung, patung itu dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali yang disembahnya karena tidak ridho dari kalangan makhluk. Seperti Rasulullah SAW disembah oleh manusia, Nabi Isa AS disembah, tapi dia tidak ridho kan, gak mungkin itu dimasukkan. Tapi matahari dan bulan, dia tidak merasa tersiksa dengan dimasukkan ke dalam neraka, karena apa? Karena gak punya rasa, benda mati. Sekarang aja matahari panasnya bukan main, tidak tersiksa dia dengan itu, benda mati. Jadi dimasukkannya matahari dan bulan ke dalam neraka sebagai siksaan tambahan bagi para penyembahnya. Sebab secara psikologis, si seseorang akan merasa lebih sakit, lebih tersiksa bila dia disiksa beserta yang disembahnya. Beserta yang diagung-agungkan. Yang diagungkannya juga sama-sama dihinakan. Tersiksa secara psikis. Selesailah sudah penjelasan tentang neraka. Ada rokat juga belum? Poin terakhir, yaitu tentang darokatun nar. Darokat itu tingkatan. Hanya dikhususkan untuk neraka, kalau untuk surga disebut darojat. Neraka ini berbeda-beda dalam kedahsyatan panasnya. Apa yang Allah sediakan berupa azab kepada para penghuni neraka ini bukan satu tingkat, bukan satu macam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di neraka tingkatan yang paling bawah. Wal arabu tutliqu ad-darku ala kulli ma tasaful au ala kulli ma tasafala kama tutliqu ad-darj ala kulli ma ta'ali. Fayuqalu lil jannah darajat wa lin nar darakat. Wa kullama dhahabatin nar sufla kullama ala harruha wastadda lahibuha. Fal munafiquna lahumun nasibul awfar minal adab wa lidzalika kanu fid darkil asfali minan nar. Orang Arab menyebut ad-darku fid darkil asfal, dark itu untuk segala sesuatu yang tingkat yang rendah, apa namanya, tingkatan tapi mengarahnya itu ke bawah. Semakin ke bawah itu semakin dahsyat. Itu disebut darajat tetapi darokat. Kalau yang naik ke atas baru disebut darajat. Jadi orang Arab menyebut ad-dar atau darokat kepada segala sesuatu yang menukik ke bawah. Sebagaimana disebut ad-daraj atau darajat kepada segala sesuatu yang naik ke atas. Makanya dikatakan surga mempunyai beberapa derajat, neraka mempunyai beberapa darokat. Karena kalau neraka itu menujunya ke bawah, semakin bawah semakin dahsyat siksanya. Kalau surga semakin atas semakin nikmat. Maka setiap kali neraka itu semakin bawah, semakin tinggi panasnya dan semakin dahsyat lahibnya, nyalanya, jilatannya. Nah, orang-orang munafik mereka mendapatkan bagian yang terdahsyat dari azab. Oleh karena itulah mereka berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Tapi kadang-kadang tingkatan neraka pun disebut darajat. Seperti dalam surah Al-An'am, Allah menceritakan tentang ahli surga dan dari ahli neraka. Kata Allah, walikullin darajat mimma amilu. Bagi setiap orang ada tingkatan-tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Ini tentang neraka, darajat juga disebutnya. Dalam surah Al-An'am 132. Dalam surah Ali Imran 162 sampai 163, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bisal masir hum darajatun indallah. Apakah orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang memperoleh kemurkaan dari Allah? Dan tempat orang yang mendapat kemurkaan Allah itu jahannam, sejelek-jelek tempat kembali. Mereka ada beberapa derajat di sisi Allah, ada beberapa tingkatan jahannam. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, darajatul jannah tadhabu ulua wa darajatul nar tadhabu sufla. Tingkatan surga itu menuju ke atas, tingkatan neraka menuju ke bawah. Jadi semakin bawah semakin dahsyat. Ada beberapa penjelasan dari sebagian ulama salaf bahwa ahli tauhid yang maksiat yang masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke tingkatan neraka yang paling tinggi. Kalau paling tinggi artinya paling ringan siksanya. Mereka berada pada tingkatan yang kemudian di tingkatan yang keduanya Yahudi, tingkatan yang ketiganya Nasrani, tingkatan keempatnya Sobi'in. Sobi'in itu para penyembah bintang. Tingkatan kelimanya Majusi dan tingkatan keenamnya musyrik Arab. Tingkat ketujuhnya orang-orang munafik. Tingkat ketujuh kemana? Ke atas, ke bawah nih? Ke bawah, itu paling bawah. Tapi ada tapinya. Pembagian ini hanya istijtihadi saja. Berdasarkan pemahaman orang yang beristihadnya terhadap nas-nas yang menunjukkan dahsyatnya neraka dan firqah-firqah yang menyimpang. Tapi tertib ini dijelas untuk menyebutkan tingkatan-tingkatan tadi perlu diulang lagi, ya, perlu ditinjau kembali, perlu ditelaah kembali karena tidak ada nasnya. Maka majusi sebagai penyembah api ini tidak lebih ringan dosanya daripada musyrik Arab. Tapi kenapa majusi ada di atas musyrik Arab? Oleh karena itu kita lebih baik tawakuf dalam masalah ini. Berdiam, tidak menetapkan tingkatan pertama untuk siapa, kedua untuk siapa. Udah, pokoknya neraka bertingkat-tingkat. Ada di dalam beberapa kitab penamaan darokat ini, penamaan tingkatan-tingkatan neraka. Tingkatan yang pertama yang paling dahsyat adalah jahannam. Inna jahannam kanat mirsada. Kedua, lava. Kalla innaha lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawar. Dalam surah Al-Ma'arij. Ketiga, hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narul. Wa ma adraka mal hutama? Narullahi allati tattali'u 'alal afidah. Keempat, sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam, katanya. Apa sa'ir dan seterusnya. Kelima, saqar. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil basar. Keenam, jahim. Ketujuh, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Itu tujuh tingkatan neraka yang disebutkan dalam beberapa kitab, akan tetapi pembagian ini pun tidak didasarkan kepada nas. Yang benar bahwa masing-masing nama-nama ini, jahannam, lava, hutama, dan yang lain-lainnya, semua ini merupakan salah satu bagian neraka. Dan betul manusia berbeda-beda dalam hal kekufuran, dalam hal kemunafikan, dalam hal dosa-dosanya, sehingga berbeda pula siksa mereka di dunia. Sudah, ya? Ya, dengan demikian selesailah sudah penjelasan tentang neraka, yang ini hanya memenuhi permintaan dari Lajnah Maktabah dan Tasjilat, atau hilang kaset tentang neraka juz yang pertama ini. Dan kita sudah bahas barusan, dengan demikian selesai pula pembahasan kita tentang surga dan neraka. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, habis sudah pertanyaan, selesai sudah pembahasan dengan jawabannya. Kita nanti masuk insya Allah ba'da asar jam 4, ya, melanjutkan rukun iman. Subhanakallahumma.